Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Kemarin kita telah membaca masalah kelima tentang jenis-jenis harta yang terkena zakat. Jenis yang pertama yaitu bahimatul an'am, hewan ternak yang terdiri dari unta, sapi, kambing, ya, meliputi kambing biasa, kambing kacang dan domba. Nah, dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat, ya. Yang kedua, anak dan yakni dua harta yang menjadi tolak ukur dalam menilai, ya, dalam menilai harta-harta yang ada. Nah, yang menjadi tolak ukur adalah emas dan perak. Makanya di zaman Nabi SAW, emas itu bahan dari uang dinar, perak itu bahan dari uang dirham. Nah, jadi mata uang ketika itu adalah dinar dan itu emas. Ya. Yang satunya dirham dan itu perak. Pada perkembangan zaman di masa kita sekarang ini, ya, mata uang yang beredar, yang resmi pada setiap negara, bukan lagi seperti itu. Ya, setiap negara ada mata uangnya. Kita rupiah, ya, begitu pun negara yang lain ada, dan ada yang hanya berupa kertas kemudian diberi nilai. Tapi itulah yang dijadikan sebagai tolak ukur, ya, dalam menilai. Jika kita transaksi jual beli, ya, maka itu yang dijadikan sebagai alat bayar. Itu pengganti dinar dirham di masa Nabi SAW yang terbuat dari emas dan perak. Dan nanti akan dibahas, ya, masuk dalam makna ini yang juga wajib dikeluarkan zakatnya, perhiasan yang terbuat dari emas dan perak. Ya. Adapun emas dan perak yang ditambang nanti ada pada jenis yang kelima. Nah, yang ketiga, urudut tijarah, harta perdagangan, barang perdagangan. Barang apa saja yang diperdagangkan oleh seseorang. Nah, apakah dagang kain, dagang sepatu, dagang sandal, ya, atau barang apa saja yang dia perdagangkan. Itu yang dimaksud urud tijarah. Baik. sudah disyaratkan, sudah ana syaratkan sebelumnya bahwa masalah ini diperdebatkan oleh ulama, diperselisihkan oleh ulama. Ya. Namun secara rinci nanti akan diulang lagi nih semua ya, satu persatu nanti secara rinci pada pembahasan berikutnya. Nah, ini syarat saja dulu, ya. Nah, yang jelas di sini yang ana singgung karena yang disebutkan di sini adalah berdalil dengan keumuman makna ayat. Keumuman makna ayat. Dan ini terlalu umum untuk dijadikan dalil. Ya, karena keumuman makna ayat ini akan meliputi ya seluruh penghasilan. Namun mazhab ini diperkuat dengan kias. Adapun hadis yang datang dalam masalah ini dhaif. Tetapi diperkuat oleh kias dari segi makna, bukan dari segi fisik. Adapun dari segi fisik itu barang-barang dagangan, bisa jadi kain, bisa jadi ya barang lain. Tetapi tinjauan terhadap makna dari barang-barang itu, karena yang diinginkan dari barang-barang itu adalah uang, menghasilkan uang, diperjualbelikan, ya, kan didagangkan agar menghasilkan uang. Jadi yang diinginkan uang, jadi tinjauan makna itu yang dilihat, sehingga masuk ya dalam kategori ya yang terkena zakat, tinjauan terhadap makna yang ada padanya, tujuannya untuk menghasilkan uang. Jadi perhitungannya seperti zakat uang, ya, seperti zakat dinar dirham. Nah, nanti lebih rinci akan datang. Tayyib. Adapun pendapat yang lainnya mengatakan tidak ada zakatnya. Karena secara fisik ya, harta-harta itu bukan termasuk emas, perak, bukan uang dan seterusnya yang ada dalilnya bahwa terkena zakat. Ya. Sementara pada asalnya suatu harta tidak terkena zakat sampai datang dalil yang jelas menunjukkan bahwa itu terkena zakat. Tayyib. Kemudian yang keempat, al-hubub wa thimar. Al-hubub, biji-bijian. Al-thimar, buah-buahan. Ini hasil tanaman ya. Naam. Di sini disebutkan kriterianya, yaitu setiap bijian yang muddakhar, apa muddakhar, disimpan dalam waktu yang lama. Muktad, apa muktad, dikonsumsi sebagai makanan primer, makanan pokok. Ya. Nah, nanti akan lebih diperjelas lagi pada pembahasan akan datang yang merincikan perhitungannya. Itu juga kriteria yang diperhitungkan di sini, ditakar, ya, menghitungnya dengan cara ditakar. Di sini disebutkan gandum syair, gandum qamh, dan selain keduanya yang masuk dalam kategori ini sudah disyaratkan beras, ya, termasuk makanan pokok dan disimpan dalam waktu yang lama, ya, masuk dalam kategori ini menurut mazhab ini. Jagung juga masuk. Nah, jagung juga masuk, termasuk yang disimpan lama, dikonsumsi ya sebagai makanan primer. Nah, jadi menurut mazhab ini beras, jagung masuk. Adapun menurut mazhab yang lain, ya, beras, jagung tidak masuk. Yang masuk hanya gandum. Sesuai nas hadis yang akan disebutkan nanti. Ya, hadis itu hanya menyebutkan ya gandum saja. Beras tidak disebutkan di hadis itu. Jagung tidak disebutkan di hadis itu kecuali jika dikias. Kecuali jika dikias karena dimaknai sama, sama-sama makanan primer yang disimpan dalam waktu yang lama dan ditakar. Baik. Itu syarat khilafnya. Adapun buah-buahan yang dimaksud ya, mazhab ini membatasi dua. Ya, yaitu tamar dan zabib, yakni kurma kering. Kurma yang sudah kering ya. Nah, zabib adalah kismis, yakni anggur yang sudah kering menjadi kismis. Tidak ada buah-buahan yang lain yang terkena zakat selain dua ini. Ini jelas. Ya, biji-bijian tadi gandum jelas maksud ada nasnya, adapun beras ya dan jagung ya itu yang diperselisihkan. Kemudian yang kelima, al-ma'adin, hasil tambang, barang tambang. Ya, war-rikaz, yaitu harta karun peninggalan jahiliyah. Sebagaimana didefinisikan di sini. Ya, ma'adin, ini barang tambang. Ya, termasuk dalam kategori hasil bumi. Hasil bumi berupa barang tambang. Nah, emas, perak, tembaga, besi dan yang lainnya yang ditambang. Baik. Di sini di akhir dikatakan wa ajma'atil ummatu ala wujubiz zakati fil ma'adin. Umat ijma' atas wajibnya zakat pada barang tambang. Dan nukilan ini butuh diberi catatan. Jika yang dimaksud dengan barang tambang yang terkena zakat adalah emas dan perak, maka itu ijma'. Benar, itu ijma'. Tidak ada khilaf. Barang tambang berupa emas dan perak, ulama umat ijma' sepakat bahwa itu terkena zakat. Adapun barang tambang yang lain selain emas dan perak, tembaga, besi dan yang lainnya, maka itu mahallul khilaf bainal ulama. Itu adalah perkara yang diperselisihkan oleh ulama. Baik. Nanti lebih lengkap dari ini akan kami sampaikan ketika masuk pada pembahasan khusus tentang ini nanti. Nah, dari sekarang globalnya faham ya. Catatannya apa? Bahwa yang merupakan ijma ulama, disepakati ulama, dari barang tambang yang terkena zakat itu emas dan perak. Adapun selain emas dan perak itu diperselisihkan terkena zakat atau tidak. Nah, kemudian ar-rikaz, ya, sebagaimana dijelaskan di sini, singkatnya apa? Ringkasnya peninggalan jahiliyah gitu. Harta peninggalan jahiliyah, harta karun ya yang tertimbun di tanah peninggalan jahiliyah. Jadi itu tertimbun ya sekian lamanya ya, yang merupakan harta masa jahiliyah sebelum datangnya pemerintahan Islam gitu. Nah, di sini disebutkan ada hadisnya kalau ini fi rikazil khumus. Ah, ini muttafaq alaih, hadis Abu Hurairah fi rikazil khumus, pada harta rikaz, harta ya peninggalan jahiliyah yang tertimbun di tanah, al khumus wajib dikeluarkan seperlima. Nah, ini jelas wajib dikeluarkan 1/5. Ketika ditemukan, dikeluarkan 1/5 dari seluruh harta itu. Tetapi ulama berbeda pendapat. Ini zakat ataukah makna lain? Zakat ataukah makna lain? Ya. Jika itu emas dan perak, enggak masalah. Karena emas dan perak memang ada nas tentang emas dan perak. Ya. Ya, ini ada dalil bahwa emas dan perak memang harta zakat. Tetapi jika harta karun, harta peninggalan jadi yang ditemukan itu selain emas dan perak, ya, meskipun wajib dikeluarkan 1/5-nya, tetapi itu maknanya zakat atau bukan? Nah, ini diperselisihkan oleh ulama. Karena di antara ulama ada yang mengatakan itu fai. Itu harta, ya, rampasan, ya, dari orang kafir yang ditemukan tanpa melalui perang. Maka wajib dikeluarkan 1/5-nya. Seperti harta fai. Pada zaman jihad fisabilillah, jika ada harta yang didapatkan dari orang kafir tanpa perang, maka wajib dikeluarkan 1/5-nya. Nah, untuk kemaslahatan umat jalurnya. Nah, ini ada yang memahami itu fai dikasih ini, bukan zakat. Nah, nanti ya akan datang juga pembahasan khusus tentang ini. Lanjut ya. Sekarang kita lanjut. Al-mas'alatu sadisatu, masalah yang keenam. Fil hikmati min ijabiz zakati, tentang hikmah ya dibalik diwajibkannya zakat. Apa hikmah yang terkandung pada syariat wajibnya zakat? Wa ala man tajibu, dan atas man, atas siapa tajibu zakat itu wajib, diwajibkan. Zakat itu diwajibkan atas siapa? Siapa yang terkena kewajiban zakat? Ya, syurutu wujubiha, syarat-syarat wajibnya. Ini akan dibahas juga di sini, di masalah ke-6 ini. Nah, jadi pertama hikmahnya dulu, setelah itu ya akan dibahas siapa yang wajib membayar zakat, apa syarat-syarat yang wajib terpenuhi. Jika terpenuhi syarat-syarat itu, berarti dia wajib bayar zakat gitu. Nah, alif al-hikmatu fi ijabi zakati, hikmah tentang diwajibkannya zakat. Syuri'atiz zakatu, zakat disyariatkan li hikamin samiyatin, li hikamin samiyatin, ya, karena hikam jama' dari hikmah, ya, hikmah-hikmah yang samiyah, yang tinggi. Samiyah artinya aliyah, samiyah, ya, sama tinggi, ya, ini hikmah-hikmah yang bernilai tinggi. Tayyib, wa ahdafin nabilatin, dan untuk tujuan-tujuan yang mulia. La tuhsa kathratan, la tuhsa kathratan, tidak bisa dibatasi banyaknya. Ya, yakni hikmah-hikmah yang tinggi itu, tujuan-tujuan yang mulia itu sangat banyak, ya, tidak bisa dibatasi banyaknya. La tuhsa kathratan, minha, di antaranya. Jadi tidak semua, karena banyak ini, tidak bisa dibatasi banyaknya. Jadi diangkat sebagiannya. Ya, yang terpenting. Al-ula, al-hikmatul ula, hikmah yang pertama, tathhirul mali, membersihkan harta. Membersihkan harta. Wa tanmiyatuhu, dan mengembangkan harta itu. Berarti, ya, harta yang tidak dikeluarkan zakatnya belum bersih, masih kotor. Harta yang tidak dibayarkan zakatnya terancam tidak berkembang. Wa ihlalul barakati fihi, dan mendatangkan barokah padanya, agar harta itu, ya, dapat barokah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta yang tidak dikeluarkan zakatnya tidak barokah. Wa dhahabu syarrihi wa wabaihi. Wa dhahabu syarrihi wa wabaihi. Dan untuk menghilangkan kejelekan harta itu dan wabak. Ya. Pada harta itu. Menghilangkan kejelekan dan, ya, penyakitnya yang merusak. Wa wiqayatuhu minal afati wal fasad, dan menjaga harta itu dari penyakit-penyakit dan kerusakan yang akan memusnahkannya. Ya. Nah, harta yang tidak diberikan zakatnya terancam musnah, ya, rusak. Nah, terkena, ya, penyakit hama, ya, yang merusaknya, ya, karena dengan dikeluarkannya zakatnya itu penjagaan terhadapnya dari al-afat, dari penyakit-penyakit hama-hama, ya, perusak, dan al-fasad, dan kerusakan. Yang kedua, al-hikmah tsaniyah, tathhirul muzakki minasyuhhi wal bukhli, membersihkan al-muzakki, orang yang bayar zakat, dari sifat asyuh, sifat tamak terhadap harta, rakus terhadap harta, dan al-bukhl, sifat kebakhilan, sifat kikir, pelit. Ya. Jadi, sehingga menjadi orang yang dermawan. Karena sifat tamaknya, rakusnya terhadap harta, kikirnya, pelitnya terhadap harta, dibersihkan dengan pembayaran zakat itu. Wa arjasid dunubi wal khotoya, membersihkan al-muzakki, orang yang berzakat, dari kotoran kotoran dosa dan kesalahan. Wa tadribuhu alal badli, dan melatih, ya, melatih orang yang berzakat itu, ya, atas perbuatan al-badli, memberi apa yang dia punya kepada orang lain, tidak dinikmati sendiri. Wal infaqi fi sabilillah, dan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang taat bayar zakat, ya, diharapkan lebih dari zakat dia ringan tangan untuk mengeluarkan hartanya untuk berinfak, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Untuk dakwah, untuk masjid, madrasah, ya, yang semakna dengannya, maupun untuk membantu orang-orang yang berhajat, ya, apalagi yang sifatnya darurat. Naam. Membantu yang kekurangan, fakir miskin, begitu. Nah, terlatih dengan pembayaran zakat. Al-hikmatu tsalitsah, hikmah yang ketiga, muasatul faqiri. Muasah artinya menyantun, menyantuni. Ya. Muasatul faqiri, menyantuni orang fakir. Fakir miskin. Orang fakir miskin, fakir tidak punya apa-apa sama sekali, miskin, kekurangan. Itu butuh, ya, disantuni sehingga terhibur hatinya, ya, yang kesusahan selama ini. Tidak megang harta sama sekali atau punya tapi kekurangan. Serba tidak cukup. Wasaddu hajatil mu'wizin wal ba'isin wal mahrumin. Wasaddu dan menutupi hajat, kebutuhan, al-mu'wizin. Al-mu'wizin itu adalah al-fuqara, orang-orang yang fakir, miskin. Al-ba'isin, orang-orang yang melarat, yang kesusahan hidupnya, menderita hidupnya, ya, karena tidak punya harta. Dan al-mahrumin, orang-orang yang terhalangi dari harta. Nah, hajat-hajat mereka dibantu untuk ditutupi, dipenuhi dengan zakat. Al-hikmatur rabi'atu, hikmah yang keempat, tahqiqut takafuli. Tahqiq, merealisasikan, at-takaful. At-takaful itu saling menjamin. Ya. Saling menjamin. Orang-orang fakir miskin merasa terjamin hidupnya dengan orang-orang kaya yang ada di sekitarnya dengan zakat mereka. Gitu. Ya. Mereka tidak dibiarkan selamanya melarat, menderita, kekurangan. Ya. Karena ada saatnya pembayaran zakat. Nah, ada jaminan mereka dapat bagian dari zakat itu. Jadi menyesuaikan at-takaful, saling menjamin, ya. Wat-ta'awuni, tolong-menolong, ta'awun, saling membantu, ya. Wal-mahabbati, merealisasikan rasa cinta, saling cinta, baina afrodil mujtama', di antara individu yang membentuk suatu komunitas, komunitas muslim. Nah, ada komunitas muslim. Komunitas muslim ini terbentuk dari individu-individu yang ada, person-person yang ada, ya, fulan, fulan, fulan, fulan, fulan, terbentuk satu komunitas. Nah, di antara, dalam komunitas ini ada yang kaya, ada yang fakir, ada yang miskin, ada yang melarat, ada yang, nah, begitu, ya, yang melarat, yang menderita kemiskinan, kefakiran ini tadi merasa terjamin, ya. Karena adanya orang-orang kaya yang bersamanya dengan komunitas itu yang menyantuninya dengan zakat. Tercipta kerjasama, ta'awun. Ya. Saling membantu, tolong-menolong di antara mereka dengan zakat tersebut. Akhirnya membuahkan rasa cinta satu dengan yang lainnya. Orang-orang fakir miskin yang menderita melarat mencintai orang-orang kaya mereka. Bukannya membenci, bukannya iri. Tapi justru dicintai, disenangi. Karena ya mereka terbantu dan terjamin kehidupannya dari harta zakat mereka. Nah. Nah ini sebelum lanjut, ini yang sudah diangkat di awal, coba bisa dilihat lagi di halaman 127 itu di masalah al-ula, masalah pertama, fi ta'rifi zakah, tentang definisi zakat. Nah di baris terakhir itu disebutkan, hiya, ya, zakat itu sababun min asbabi isya'atil ulfah. Zakat itu adalah merupakan salah satu faktor dari faktor-faktor yang akan ya menyebabkan menebarnya al-ulfah, persatuan, terciptanya persatuan gitu di antara komunitas yang ada, ya hati-hati mereka rekat, dekat, erat, ya kompak, bersatu. Wal mahabbah, ya, merupakan salah satu sebab tersebarnya rasa cinta. Wat takaful, nah, takaful apa tadi? Saling menjamin, ya, menutupi kebutuhan, yakni fakir miskin dan yang lainnya yang terlilit utang, ya, dan yang lain yang masuk dalam 8 golongan yang berhak dapat zakat. Itu merasa terjamin, ya, karena dapat santunan zakat. Baina afrodil mujtama'il muslim, di antara individu-individu komunitas muslim. Nah, ini kemudian diangkat di sini, diangkat kembali pada pembahasan hikmah ini tadi. Tahqiqut takafuli wat ta'awuni wal mahabbati baina afrodil mujtama'i. Fahinama yu'til ghaniyu akhahu al faqira zakat malihi, maka ketika yu'til ghaniyu, orang kaya memberikan akhahu, saudaranya al-faqira, yang fakir miskin, zakat malihi, zakat hartanya, yastallu biha, tercabut dengan pemberian zakat itu, ya, tercabut ma asa an yakuna fi qalbihi min hikdin, ma'asa sesuatu yang sekiranya, ya, an yakuna fi qalbihi, ada di dalam hatinya, min hikdin, berupa hikd, kedengkian terhadap orang kaya itu, ya, yang mungkin tadinya ada perasaan dengki, iri, benci kepadanya, ya, iri, dengki dengan kekayaannya. Ketika diberi zakat oleh orang kaya itu, tercabut itu hikat iri, rasa iri dan dengki yang mungkin ada di hatinya tadi, ya, min hikdin wa tamannin li zawali ma huwa fihi min ni'matil ghina, yang mungkin ada dalam hatinya berupa hikat, ya, kedengkian dan tamannin, angan-angan, li zawali hilangnya ma huwa fihi, apa yang ada pada orang kaya itu, min ni'matil ghina, berupa nikmat kekayaan. Ini iri nih, dengki nih, iri dengki seperti ini. Ya. Dengki kepada orang kaya itu karena kekayaannya, iri padanya sehingga berangan-angan, ya, agar hilang kekayaannya, ya, sama dengan dirinya juga melarat seperti dia, miskin seperti dia. Mungkin sebagian orang fakir miskin yang menderita melarat, ya, dirasuki oleh syaitan, timbul penyakit hasad seperti itu, ya. Hikmah zakat, ketika dia disodori zakat oleh orang kaya itu, akan, ya, diharapkan akan mencabut kedengkian dan iri yang ada di hatinya tadi, jadi hilang, terobati dengan itu. Wabidzalika tazulul ahqadu, Dan dengan itu hilanglah kedengkian-kedengkian, ya. Wa ya'ummul amna, dan rasa aman tentram, ya, meliputi seluruh komunitas itu. Ya, karena jika di dalam komunitas ada individu-individu tertentu yang menyimpan kedengkian, iri di hatinya terhadap orang-orang yang punya harta, ini bahaya. Nah, bisa melakukan, ya, hal-hal yang tidak-tidak, yang bisa merusak keamanan, ketentraman di situ, bisa mencuri, merampas, ya, baik, ya, melakukan hal-hal yang bisa menghilang kekayaan orang itu, melakukan siasat supaya kekayaannya hilang, musnah, dan seterusnya. Nah, ketika itu semua terobati dengan zakat, jadi aman, tentram komunitas tersebut. Al-Khamisah, hikmah yang kelima, inna fi ada'iha, sesungguhnya pada pembayaran zakat, syukran lillahi ta'ala, terdapat unsur perwujudan rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alama asbagha, atas apa yang Allah limpahkan alal muslim, atas seorang muslim, min ni'matil mali, berupa nikmat harta. Wa ta'atan lillahi, dan ada unsur ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, fi tanfidhi amrihi, dalam hal melaksanakan perintah Allah membayar zakat. As-sadisatu, hikmah yang keenam, annaha, sesungguhnya zakat itu, tadullu, menunjukkan, ala sidqi, atas kejujuran, imanil muzakki, kejujuran iman orang yang bayar zakat, al muzakki. Kenapa? Li'annal malal mahbuba, karena sesungguhnya harta yang disukai, yang namanya harta disukai oleh pemiliknya, ya. Harta yang disukai, la yukhraju, tidaklah harta yang disukai itu dikeluarkan dari kepemilikan seseorang, karena dia suka harta itu. Dia menyukai harta itu. Seseorang yang suka harta, menyukai hartanya, tentu ingin hartanya bersamanya. Berarti tidaklah harta itu dikeluarkan dari kepemilikannya, padahal dia suka, illa, kecuali, limahbubin, karena suatu perkara yang disukai, aktsara mahabbatan, yang lebih besar. Ya, lebih besar daripada itu. Ada hal yang lebih disukai daripada kepemilikan harta itu. Tidaklah dia mengeluarkan harta yang dia sukai itu kecuali, ya, untuk sesuatu yang lebih disukai. Singkatnya begitu. Illa limahbubin aktsara mahabbatan, kecuali untuk sesuatu yang lebih disukai. Begitu. Kan begitu logikanya. Ini harta, ya, dia suka hartanya. Nah, ketika dia keluarkan dari kepemilikannya, berarti tidaklah dia melakukan itu kecuali karena sesuatu, untuk sesuatu yang lebih disukai daripada harta itu. Walihada summiyat sadaqatan, oleh karena ini dinamakan sadaqah. Kenapa dinamakan sadaqah? Li sidqi talabi sahibiha li mahabbatillahi wa ridahu, karena menunjukkan kejujuran, ya, pemilik zakat yang membayarkan zakat itu dalam mencari cinta Allah subhanahu wa ta'ala dan ridhonya. Al-Muzakki ketika membayarkan zakat hartanya itu menunjukkan kejujuran dia. Dia benar-benar jujur mencari cinta dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Karena siapa yang tidak suka harta? Nah, namun, ya, dia keluarkan zakat hartanya untuk sesuatu yang lebih dia cintai, lebih disukai, yaitu mencari ridha Allah, cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan kejujuran imannya, ya, kejujuran dia mencari cinta Allah dan ridha Allah. Makanya disebut sadaqah. Sadaqah artinya bukti kejujuran iman seseorang. Itu sadaqah artinya bukti kejujuran iman seseorang. Bukti kejujurannya mencari cinta dan ridha Allah SWT. Yang terakhir as-sabi'atu annaha, sesungguhnya zakat itu sababun liridha Rabb, merupakan faktor sebab untuk meraih ridha Rabb, ya Tuhan pencipta Allah Subhanahu wa taala. Wa nuzulil khairati, dan faktor turunnya kebaikan-kebaikan. Wa takfiril khotaya, dan merupakan faktor yang akan menggugurkan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa, wa ghairiha, dan selainnya. Baik. Atau wa ghairuha, dan hikmah-hikmah yang lainnya. Nah, jika ada kemungkinan ini maksudnya wa ghairuha, yakni wa ghairu hadhihi al-hikam al-madhkura, dan selain hikmah-hikmah ini. Nah, karena ini diantaranya saja. Tayyib, jadi 7 yang ditampilkan di sini, ya, dan selain dari 7 hikmah ini sudah dikatakan di atas la tuhsa kathratan, ya, tidak dibatasi banyaknya, tidak terbatas banyaknya. Banyak sekali hikmahnya, di antaranya 7 yang diangkat di sini. Barakallahu fikum. Kita cukupkan. Jazakumullahu khairan. Subhanallahi wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta.